Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita sudah mempelajari al-mukhassif, al-muttasil, al-istithna', ya, dengan syarat al-istithna' muttasil bil mustathna minhu haqiqatan hukman wa yashihhu الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا على الصحيح وبشرط أيضا إذا كان عددا المستثنى عددا فلا يجوز أن يكون المستثنى جميع المستثنى منه استثناء الكل لا يجوز وأما استثناء الأكثر فيه في خلاف في الشرح ابن عثيمين يرجح جوازه وكذلك السنقيطي في المذكرة كما نقلنا أما الاستثناء بالصفة فالأمر سهل يجوز حتى استثناء الكل والثاني من المخصص المتصل الذي درسناه ماذا الشرط سواء كان متقدما أو متأخرا وسواء كان بالأدوات الشرطية اسمية أو حرفية معمولة أو غير معمولة والثالث من المخصص المتصل الصفة وصف العام بشيء يخصصه ويخرجه من بعض إفراد العام نعم صفة صفة هنا تشمل ماذا؟ نعتا بدلا حالا طيب الآن المخصص المنفصل طيب من يقرأ على من وقع الدور دور القراءة بسم الله قال الشيخ محمد بن صالح وسيمين رحمه الله تعالى المخصص المنفصل المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه هو ثلاثة أشياء الحس والأكل والشرع نعم المخصص المنفصل kata الشيخ ما يستقل بنفسه يعني yang berdiri sendiri مخصص itu terpisah ya dari al-am berdiri sendiri نعم ada tiga الحس حس artinya indra al-aql logika akal syara Al-Quran dan As-Sunnah طيب مثال التخصيص بالحس مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض طيب contoh تخصيص dengan حس dengan indra أي firman الله تعالى tentang angin yang menghancurkan طمعات تدمر كل شيء بأمر ربها نعم angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Baik. Apakah di sini yakni tudammiru kullasyai'in. Kullasyai' kull min adawat min siyagh al-umum. Termasuk siyagh yang menunjukkan makna umum kullasyai'. Yang itu menunjukkan segala sesuatu umum apa saja hatta gunung tentunya tidak. Nah, tetapi dari mana kita memetik takhsis bahwa yang dihancurkan di sini hanya perumahan as percampungan as, ya ada pun gunung-gunung, misalkan tidak ikut hancur. Fa'innal hissa, maka sesungguhnya indra dalla menunjukkan ala annaha, bahasanya angin itu lam tudammiris sama wal ard. Lam tudammiris sama wal ard, tidak menghancurkan langit dan bumi. Jadi hanya perkampungan mereka, perumahan mereka. Fa'id, ini secara indrawi. Diketahui bahwa langit, bumi, na'am, dan gunung-gunung yang dilewatinya tidak hancur. Baik. Misal takhsis bil-akli. Misal takhsis bil-akli qawluhu ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Fa'inna al-akla dalla ala anna datahu ta'ala khairu makhluqatin. Contoh takhsis dengan akal, dengan logika. Ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu umum. Wa zatullah subhanahu wa ta'ala nafsuhu zatullah. Zatullah, zat Allah artinya nafsuhu, dirinya, wujudnya. Yutlahu alai asyai, dimutlakkan padanya kata asyai. Nah, karena di akidah al-ikhbar awsa'u min al-wasf min al-tasmih. Nah, al-ikhbar awsa'u min al-tasmih. Ikhbar, pemberitaan, ya, penyifatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih luas babnya daripada penamaan. Nah, lebih luas babnya daripada penamaan. Nah, di antara ikhbar yang warid dalam Al-Qur'an, ikhbar Allah disifati dengan syai, sesuatu gitu. Itu ada dalam surat Al-An'am. Nah, qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Katakan ayyu syai'. Nah, sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya, katakan Allah. Jadi secara kata syai', ya, itu juga mencakup Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini sudah umum. Khaliq kulli syai'. Tayyib. Tetapi kita mengatakan bahwa Allah khaliq kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini tidak meliputi diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Fa innal aqla, karena sesungguhnya logika, akal, dalla menunjukkan ala anna dzatahu ta'ala, bahwasanya zat Allah, diri Allah, wujudnya, dirinya, ghairu makhluqah, bukan makhluk. Itu yang dibahasakan dengan wujud Allah adalah wujudul wajib, wajibul wujud. Wujudnya adalah wujud yang wajib. Wujud yang wajib, bukan wujud yang mungkin, bukan wujud yang muhdats, yang tercipta, yang sebelumnya tidak ada. Nah, wujud yang wajib memang mesti ada, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Nah, jadi khaliq kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini meliputi seluruh makhluk. Adapun dirinya tidak masuk. Begitu pula sifat-sifatnya tidak masuk, karena sifat-sifatnya adalah, ya, mengikuti dirinya. Nah, mengikuti diri Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti zatnya. Al-kalamu fi sifat kal-kalam fi zat. Kita pembicaraan tentang sifat tapi pembicaraan tentang zat diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan Al-Qur'an al-mawjud fil masahif min kalamih wa kalamuhu min sifatih, fa laisa bi makhluq. Jadi Al-Qur'an yang tertera di mushaf-mushaf itu termasuk sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di mushaf-mushaf. Nah, yang dihafalkan di dada-dada kaum muslimin itu adalah kalam Allah, firman Allah. Firman Allah adalah termasuk sifat Allah. Berarti Al-Qur'an itu bukan bukan makhluk. Tapi tidak masuk di sini. Allah khaliqu kulli syai'. Nah, karena Mu'tazilah, mereka berdalil dengan ayat ini, Allah khaliqu kulli syai'. Mereka mengatakan ini umum. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk Al-Quran yang ada itu, masuk dalam keumuman makna segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wahada batil. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah al-khalq, penciptaan, dan al-amr, perintah. Al-khalq, ini Allah khaliqu syai. Khaliqu kulli syai masuk ke bab al-khalq. Al-amr, Al-Quran masuk di bab al-amr, perintah. Bukan khalq. Itu adalah perintah Allah yang Allah firmankan. Nah, di antara bantahan dan hata mereka. Tayyib. Terak. Minal ulama'i man yara anna ma khussa bil hissi. Ma khussa bil hissi. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والأصل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. Baik. Kemudian Asy-Syaikh menyampaikan khilaf dalam masalah takhsis bil hif dan takhsis bil aql. Beliau menyampaikan di sini bahwa di antara ulama man yara, ada yang berpendapat anna ma khassa bil hif wal aql, bahwa yang ditakhsis dengan hif dan aql, dengan indra dan akal, laisa min al-'am mil makhsus, bukan termasuk dalam kategori perkara umum yang dimasuki pengkhususan. Nah, wa innama huwa, adalah sesungguhnya dia itu minal 'am, termasuk dalam kategori al-'am, sesuatu perkara yang umum, maknanya alladhi urida bil khusus, minal 'am alladhi urida bil khusus, termasuk dalam kategori perkara umum yang dimaksudkan dengannya makna yang khusus. Memang lafaznya lafaz umum gitu. Minal 'am yakni termasuk lafaz umum alladhi urida bihi khusus, tetapi dari segi makna memang dimaksudkan dengannya makna khusus, bukan makna yang umum. Lafaz umum. Tapi memang dari awal yang dimaksud, yang diinginkan dari lafaz umum itu bukan makna umum, tapi makna yang khusus. Sehingga tidak perlu takhsis. Tidak perlu ditakhsis, karena memang dari asalnya dia digunakan dengan makna khusus. Yang dimaksudkan oleh pembicara untuk makna khusus tertentu, bukan makna umum yang diinginkan. Idil maksusu lam yakun muradan indal mutakallim, karena al maksud ya yang khusus, yakni pengkhususan, bukan sesuatu yang diinginkan di sisi al mutakallim walal mukhatab, tidak pula di sisi yang diajak bicara. Min awalil amr, dari awal perkara ya memang tidak ada tujuan takhsis, tetapi memang dari awal perkara lafaz umum yang diinginkan maknanya yang khusus. Wa hadhihi haqiqatul 'am alladhi urida bihi al-khusus, inilah hakikat lafaz umum yang diinginkan dengannya makna yang khusus. Jadi ketika Allah mengatakan tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, memang Allah ketika mengucapkan ini memaksudkan makna yang khusus, meskipun Allah menggunakan lafaz am, yaitu kulla shay, tetapi Allah tidak menginginkan makna umum dari lafaz ini, melainkan makna khusus. Yang itu diketahui, ditangkap dengan indera. Dan ketika Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai, dari awal ketika Allah mengucapkan ini, memang Allah menginginkan dengan lafaz kulla syai, lafaz umum ini, Allah inginkan makna yang khusus. Ya, yakni makhluk saja maksudnya, selain dirinya dan sifat-sifatnya, termasuk Al-Quran, tidak masuk di dalamnya. Dan itu diketahui secara logika. Nah, jadi ini bukan al-'am al-makhsus alladhi yukhassas, nah yang ditakhsis, tetapi memang urida bihi al-khas, memang dari awal diinginkan dengannya makna khusus, meskipun lafaznya umum. Difahami? Bisa dibedakan? Naam. At-ta'liq, qala asy-syekh fi syarh hadza qawlun qawiyyun jiddan. Qala asy-syekh fi syarh hadza qawlun qawiyyun jiddan. Hadza qawlun qawiyyun jiddan. Ini pendapat yang kuat sekali, kata beliau. Pendapat yang sangat kuat. Ini pendapat bahwa ini adalah al-'am alladhi urida bihi al-khusus, dan bukan 'am mukhassaf. Baik. Tabi'a al-qira'ah. Wa amma at-takhsis bil syar'i fa inna al-kitaba was-sunnata يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس يخصص كل منه. وأما التخصيص بالشرعي فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. طيب أدكن التخصيص بالشرع يعني yang ketiga تخصيص dengan الشرع يعني الشرع yang dimaksud tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Kitab dan As-Sunnah yakhassasu kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu ditakhsis bimithlihima, dengan yang semisal, dengan yang semisal. Tayyib, yakni Al-Kitab bisa ditakhsis dengan Al-Kitab, Al-Kitab bisa ditakhsis dengan As-Sunnah, wahakadha. Akan datang nanti contohnya. Tayyib, wabil ijma'. Dan juga ditakhsis, Al-Quran As-Sunnah bisa ditakhsis dengan Al-Ijma'. Bahkan juga bisa ditakhsis dengan Al-Qiyas. Bahkan bisa ditakhsis dengan Al-Qiyas. Bimithlihima wabil-ijma' bil-qiyas. Nah, kata contohnya. Kera. Misal takhsis al-kitabi bil-kitabi qawluhu ta'ala. Wal-mutallaqatu yatarabbasna bi-anfusihinna thalathata quru'. Contoh takhsis al-kitab bil-kitab. Ayat wal-mutallaqat, wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna, hendaknya menunggu. Nah, yatarabbasna ini sebenarnya fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu adalah khobar, kan begitu. Tidak secara makna, asalnya ikhbar, nah, fi'il waqtil al-hadir wal-mustaqbal, kan begitu. Pemberitaan tentang al-waqt. Al-hadir di waktu yang sedang berlangsung dan fil mustaqbal dan kedepannya. Nah, yakni wanita-wanita di talak itu mereka menanti. Pemberitaan bahwa mereka menanti. Nah, tapi kan sudah kita lewati bahwa ini ikhbar di makna mana? Di makna al-amr. Bal hadza aqwa. Iya kan? Bisa dimeroja masalah al-amr. Bahkan perintah dengan bentuk pemberitaan begini, ikhbar begini lebih kuat. Karena diberitakan seakan-akan mereka sudah melakukannya. Jadi perintah sudah dilaksanakan bahwa mereka menanti. Artinya ini perintah bahwa wanita-wanita di talak itu wajib alaihinna al-iddah. Wajib melakukan terabbus fi muddatil iddah, di masa iddah. Menanti di masa iddah. Yaitu bianfusihinna mereka ya terembas nabi anfusinna, mereka mengawasi diri-diri mereka, menanti selama iddah, selama kurun waktu, salah satu kuru, tiga kur itu apa? Yang rajih hayy. Nah, salah satu kuru, hayy, salah satu hiyah, tiga kali hayy, itu yang rajih. Sayyid, khusah biqawlihi ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كعموما معنى المطلقات. المطلقات عام. أليس كذلك؟ أي صيغة؟ ها؟ الاستغرافية. المطلقات. نعم. المنجوكن عموم seluruh مطلقات. seluruh النساء اللي طالق. Khusus kemudian ditakhsis keumuman maknanya biqauli ta'ala dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu hai orang yang beriman idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian telah menikahi wanita-wanita beriman summa kemudian talaqtumuhunna, kalian mentalaknya min qabli, sebelum antamassuhunna, kalian menyentuhnya, sebelum kalian menyentuhnya. Sayyid sama lakum, maksudnya menyentuhnya di sini kias ya, sebelum menyentuhnya yakni di kamar. Nah, berdua sayyid yakni sebelum mendatanginya, maksudnya sayyid samalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada bagi kalian hak alaihinna atas mereka min iddah berupa masa iddah tak seduna yang mereka jalani. Jadi wanita jika ditalak sebelum didatangi, ya. Tayyib sebelum didatangi maka tidak ada masa iddah yang qabli an tamassuhunna fama lakum alaina min iddatin. Artinya keumuman makna al-mutallaqat tatarabbasna bi anfusina thalatha qurun, yang wajib menjalani masa iddah 3 kali haid adalah wanita yang ditalak oleh suaminya setelah berdua, setelah didatangi. Nah, tayyib, Wa misal tafsir fil kitab bi sunnati ayatul mawarithi kaqawlihi ta'ala yusikumullahu fi awladikum libdakari mitlu haddil unsayain wa nahwiha kusfa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Contoh taksis Alkitab bisunnah ayat-ayat tentang warisan. Seperti firman Allah Ta'ala, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian fi awladikum, tentang anak-anak kalian. Awlad di sini meliputi ad-dukur wal inas, anak laki-laki dan wanita ya, masuk banin banat. Lidzakari mitlu hadzil unsayain. Nah, ini jelas. Bagaimana lidzakari untuk anak laki-laki mislu bagiannya ya senilai semisal dengan hadzi bagian, had adalah nasib yakni bagian, al unsayain dua anak wanita. Nah, bagian satu anak laki-laki senilai bagian dua anak wanita. Artinya, nah, artinya apa? Dua kali lipat. Dua banding satu. Nah, maknanya, jika ada seorang ayah wafat, meninggalkan ahli waris, istri misalkan, ya, dan punya anak-anak laki-laki dan wanita. Istrinya diberi bagiannya dulu. Fard. Nah, diberi 1/8. Sumun. Sisanya dibagi oleh asobah. Asobahnya yang mengambil apa yang tersisa, yaitu al-aulad, anak-anaknya. Anak-anaknya ada zakar, ada unsa. Nah, sisa dari yang 1/8 tadi sebenarnya sudah diambil oleh istrinya. Nah, kemudian anaknya mengambil sisanya semuanya. Tetapi dibagi di antara anak-anaknya, bagaimana cara membagi sisa itu kepada anak-anaknya, ada laki-laki dan wanita. Nah, laki-laki diberi 2 bagian, wanita diberi 1 bagian. Lidzakari mitslu hadzil unsayain. Tayyib. Wa nahwiha, dan semisal dengan ini dari ayat warisan. Khassa biqaulih sallallahu alaihi wasallam. Di takhsis dengan hadis, la yarithul muslimul kafira, seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Walal kafirul muslima, dan orang kafir tidak bisa mewarisi muslim. Jika ayahnya kafir, anaknya muslim, maka warisan tidak ada. Sebaliknya, jika ayahnya muslim, anaknya kafir, tidak ada warisan. Tidak bisa saling mewarisi. Nah, muslim tidak bisa mewarisi dari kafir, kafir tidak bisa mewarisi dari muslim. Hadis hadis muttafaq alaih. Jadi ayat-ayat warisan yang sama dari ini yang umum, itu ada pengkhususan, tidak berlaku jika terjadi perbedaan agama. Tayyib, wa misal taksif kitab bil ijma' qawluhu ta'ala alladhina yarmuna al-mahsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldah khusa bil ijma'i ala anna ar-raqiqa al-qadifa yajladu 40 hakada mithlu katsirin min al-salah hakada masala katsirun min al-usuliyyina wa fihi nadharun li thubuti al-khilaf fi dhalik wa lam ajid lahu mithalan saliman. Tayyib. Contoh takhsis al-kitab bil ijma', al-kitab ditakhsis dengan ijma', yaitu ayat dalam surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh al-muhsanat, yakni wanita-wanita merdeka yang baik-baik, yang terhormat, yang suci, menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, menuduh mereka berzina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian para penuduh itu tidak mendatangkan 4 saksi pria yang adil. yang adil, yang istiqomah. Fajliduhum, maka cambuklah mereka. Samanina jaldah, 80 kali. Ada haddul qadh. Nah, ini adalah hukum had, karena menuduh tanpa bukti. Dan perkara ini masyhur akhir-akhir ini, dan kalian mengetahuinya. Nah, karena Muhammad bin Hadi terjerumus di sini. Muhammad bin Hadi, na'am, ra'sul musa'fiqah, musa'fiqin, waqa'a fi hada. Na'am. Tayyib. Khassa bil ijma', kata Syekh. Keumuman makna ayat ini ditakhsis, dikhususkan dengan ijma', ada anna ar-rafiq al-qadhisa, bahwasanya budak ar-rafiq, yakni budak al-qadhif yang menuduh, yujladu arba'ina, hanya dicambuk 40 kali. Nah, di ayat fajlidum samanina jaldah, hukum hadnya berapa? 80 kali cambuk. Tapi ini untuk orang-orang yang merdeka. Adapun untuk budak sahaya, rafiq, nah, yujladu arba'in, hanya setengahnya, setengah hukuman dari al-hur. Nah, hakala masalah kathir min usuliyin. Demikianlah banyak dari ahli usul mencontohkan masalah ini. Untuk contoh untuk Al-Quran yang ditakhsis dengan ijma' dicontohkan dengan ini. Wa fi nadhrun. Dan pada contoh ini ada kelemahan. Li thubutil khilafi fi dhalik. Karena adanya khilaf dalam perkara itu. Kata Syekh, walam ajid lahu misalan saliman. Dan saya tidak menemukan contoh satupun yang selamat dari kritikan. Artinya sulit untuk mencari contoh Al-Quran ditakhsis dengan ijma'. Kenapa? Karena manukila min syai' bi'anna fi ijma'an fa'idha fihi khilafun. Nah, karena tidak ada dinukil bahwa ini ijma'. Ternyata kenyataannya, realitasnya apa? Ada khilaf. Dengan sulit. Nah, Syekh mengatakan saya tidak mendapatkan contoh yang selamat dari kritikan. Artinya, ya, contoh-contoh yang disebutkan, bahkan contoh yang boleh tampilkan ini pun termasuk yang dikritik, karena ternyata dalam masalah ini ada khilaf. Tayyib, mungkin kalian bisa ta'lif. Zakara Ibnu Qayyim al-Jawziyah fi as-Sawa'iq al-Mursalah amsilatan. Zakara Ibnu Qayyim al-Jawziyah. ذكر ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة أمثلة ادعى فيها الإجماع وفيها خلاف. Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah amsilah, contoh-contoh idda'a fiha al-ijma', yang beliau mengklaim pada contoh-contoh itu terjadi ijma', yang mentakhsis Al-Quran. Wafiha khilaf, pada realitasnya ada khilaf. Jadi seperti yang dikatakan oleh Syekh, lam ajid lahu misalan saliman. Nah, sulit mencari contoh untuk hal ini. Ya, meskipun boleh jadi untuk contoh yang disebutkan di sini bahwa pendapat ini yang benar, ya, bahwa misalkan ar-raqiq al-qadhis memang dia hanya diberi hukum had setengah dari al-hur, jadi hanya dicambuk 40. Tapi permasalahannya bukan ini kan dibahas. Masalahnya adalah mencari contoh ijma' mentafsir al-Qur'an. Jika ada khilaf tidak bisa dijadikan contoh. Baik. Iqra. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. شنط تخصيص الكتاب بالقياس. الكتاب بتخصيص بالقياس. آية يوجد لما النور آية بلومنا آية دواء الزانية والزاني ونطا بزينة لك بزينة فجلدوا ما تشنبك له كل واحد منهما masing-masing dari keduanya 100 جلدة. 100 kali. Ya. 100 kali. Baik. Hukum yang tercantum pada ayat ini هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين. هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين. طيب. Jadi hukum yang tercantum di ayat ini, hukum dicambuk 100 kali untuk wanita, laki-laki dan wanita pezina, ini untuk yang bikr, yang belum menikah. Bikrain maksudnya belum menikah. Nah, karena hukum untuk pezina yang menikah dirajam ya. Nah, baik, kita lanjut dulu. Apa takhsis yang diinginkan? Yang jelas kita tahu sekarang bahwa makna ayat ini, hukum had ini dicambuk 100 kali untuk pezina yang masih bikr, yang belum menikah. Baik. Iqra. Khusus biqiyas al-add al-zani ala al-amah fi tansib al-adab wal-iqtisar ala 50 jaldatan ala al-mashhur. Naam. Ditakhsis dengan qiyas, yaitu qiyas al-add al-zani ala al-amah. Baik, yakni budak pria pezina dianalogikan, dikiaskan kepada budak wanita yang berzina, fi tansifil adab, dalam hal adabnya hanya setengah, tansif yakni setengah. Nah, wal iqtisari ada khamsina jaldatan ala al-mashhur, dan mencukupkan dengan 50 kali cambuk saja. Jadi az-zani wa az-zani yang bikrain di atas ya, kan az-zani wa az-zani ini kan umum kan, alnya ini istighraqi, umum meliputi yang merdeka dan yang budak. Boleh dicambuk 100 kali. Tapi ternyata tayyib terdapat dalil, akan disebutkan nanti. Terdapat dalil dalam Al-Qur'an bahwa al-amah wanita, budak wanita, azabnya ya, hukumannya hanya setengah. Maka ketika kita menemukan budak lelaki berzina, ya, sayyid, apakah juga dia dihukum 100 kali cambuk? Jawabannya, tidak. Karena ada takhsis di sini dengan qiyas, yaitu dikias kepada al-amah. Dikias kepada budak wanita, berarti budak laki-laki yang berzina juga hanya setengah, hanya 50. Berarti di sini butuh penyebutan sebenarnya dalil ala tansif adab al-amah. Ini kan khusso biqiyasil abd az-zani. Yang dikias apa di sini? Yang dikias al-abd az-zani. Dikias kepada apa? Al-amah. Idzan al-far'u mada? Qiyas itu adalah ilhaqu far'in bi aslin i'illatin jami'atin bainahuma. Nah, itu qiyas. Nanti akan ada ya, pembahasan qiyas. Jadi sekarang kalian hafalkan. Qiyas itu adalah ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin bi'illatin jami'atin bainahuma. Ilhaq artinya ilhaqu far'in, yakni far' cabang diikutkan, disamakan. Nah, ilhaq diikutkan di aslin, far' cabang itu diikutkan dengan asal, berarti ada far', ada asal. Yang dibahas, yang mau dikias adalah al-far', far' itu diikutkan hukumnya kepada al-asal yang merupakan dasar pokok. Fi hukmin, dalam suatu hukum disamakan, diikutkan far' ini dalam suatu hukum kepada hukum al-asal yang merupakan pokok. Di illatin jami'atin, dengan sebab faktor illat hukum, faktor hukum jami'ah yang menggabungkan bainahuma, antara keduanya, antara para yang mau dikias cabang dengan asal, dengan pokok yang menjadi dasar kias. Jadi harus dipahami di sini sekarang, mana para, mana asal, dan mana illat, kan begitu. Khusso biqiyasil abdiz zani ala al-amah, para yang mana, al-abduz zani atau al-amah? Yang dikias al-abduz zani, ini yang merupakan para. Dikiaskan ala al-amah, kepada al-amah, berarti al-amah adalah aslun. Bi'illatin jami'atin bainahuma, di-ilhaq, disamakan dalam, fi hukum suatu hukum, bi'illatin jami'atin bainahuma, dengan faktor hukum yang sama, yaitu sama-sama apa? Sama-sama budak. Baik. Al-asal harus jelas dalilnya, karena dia pokok yang dikiat padanya. Nah, sekarang dalil al-amah apa? Nah, kalian catat, tubuh tadi pada kelanjutan itu. Hadal hukmu fi zani wa zani al-bikrain. Nah, kelanjutan ta'lifnya. Wa amma sayyibu faqad dallat. Wa amma sayyibu faqad dallat. As-sunnatu as-sahihatu al-mashhuratu anna haddahu ar-rajm. Dallat as-sunnatu as-sahihatu al-mashhuratu anna haddahu ar-rajm. Sayyib. Walakin umum hadhihi al-ayah fi az-zaniyah, walakin umum hadhihi al-ayah fi az-zaniyati khussa biqawlihi ta'ala fil ima'i. Khussa biqawlihi ta'ala fil ima'i. Fa'idha uhsinna. Fa'in atayna bifahishatin fa'alayhinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab. An-Nisa al-Ayah 25, surat An-Nisa al-Ayah 25. وحينئذ يكون تخصيص عموم الزانية من باب تخصيص القرآن بالقرآن. من باب تخصيص القرآن بالقرآن. وأما الزاني فكما قال المؤلف. وأما الزاني فكما قال المؤلف خص بقياس العبد إلى آخره. Jadi ayat ini, az-zani atau az-zani fajlu kullu wahidin minhuma min al-jaldah. Kita mau tukar ini untuk bikr ya. Karena kalau dia sudah muhsan artinya sudah menikah, tayyib az-zani, tayyib az-zani. Nah, maka as-sunnah sahihah, yakni hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa rajam. Nah, jadi yang kita bicarakan sekarang adalah az-zani wa az-zani yang bikrain. Di sini pada ayat ini kami at-jallah. Nah, kemudian ini dikhususkan dengan ayat tentang al-ima, yaitu budak wanita, di surat An-Nisa ayat 25. Allah mengatakan fa'idha uhsinna, kemudian apabila. Nah, sayyid, coba antum buka An-Nisa ayat 25. Ra'at mushaf. An-Nisa 25. Ikra' min awal al-ayat. Ini yang sudah kita lewat, ya malam yastati minkum taulan, ya, yang tidak mampu menikah, laki-laki merdeka tidak mampu menikahi wanita merdeka, terus hanya harus turun derajat meskipun hina, tapi ini bagian terpaksa khawatir zina, ya, di kelanjutan ayat nanti ya, terpaksa menikahi budak wanita milik orang lain dengan syarat diizinkan oleh itu tuannya. Nah, terus nah itu nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka, nah tuannya. Muhsanatin dan musafiratin, mereka menjaga diri. Nah, bukan pelacur. Baik, terus faida ahsinna, apabila mereka telah menikah gitu maksudnya. Faida ahsinna, jika wanita-wanita budak-budak wanita itu telah menikah, sudah dinikahi, faida ahsinna. Kemudian fa'in atai nabi fahishan. Kemudian setelah muhsanah, yakni sudah menikah dan mendatangkan fahishah, yakni apa? Zina. Fa'alehinna nisfu ma fa'adal muhsanati minal adab. Maka mereka dapat adab setengah dari adab wanita-wanita merdeka yang muhsanah. Sanatnya ini wanita merdeka. Nah, jadi di sini jelas al-amah di sini apa? Ada penetapan secara nas bahwa nisf al-adab. Nah, bagaimana dengan al-ad? Al-ad diki dikias padanya. Maksudnya, besok kita lengkapi. Nah, terima kasih.